Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi. Para pendengar serta para sahabat PSI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan taufik inayah kepada kita. Dan juga memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Yang rasa puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, kita dapat menghadiri majlis yang mulia ini, ya, kemudahan dari Allah SWT. Kemudian tak lupa pula ungkapan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man saru ala nadi ila yang bidin. Tak lupa pula ungkapan selawat untuk Rasulullah SAW. Semua kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tegar dan tetap istiqomah di atas sunnah beliau, walaupun beratnya tantangan, celaan, hinaan dan olokan dari orang-orang yang menentang sunnah beliau ataupun yang bodoh dengan sunnah tersebut sehingga mereka tidak mengerti bagaimana cara dan menghormati Rasulullah SAW. Hakikat dari mencintai Rasulullah SAW, yang memang sebagian orang melakukan perayaan-perayaan peringatan kelahiran beliau, jauh lebih penting dari itu semua adalah benar-benar mentaati beliau dalam ajaran beliau dan menunjukkan sunnah beliau dengan manusia, itu lebih jauh lebih penting dan jauh lebih berarti daripada sekedar memperingati hari kelahiran beliau. Apalagi banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terdapat di dalam pelaksanaan peringatan-peringatan tersebut. Baik, para saudaraku seiman, kita akan lanjutkan setelah membahas sebelumnya al-wala al-barok, wajib mencintai orang-orang yang beriman, dan berlepas diri orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang melakukan maksiat dan bid'ah. Dan setelah kita rinci pembahasan itu, cara memandang para pelaku maksiat dan juga para pelaku bid'ah yang sesuai dengan pandangan syar'i. Kemudian juga sebelum kita telah menjelaskan perkara-perkara yang berkenaan dengan loyalitas, bermuamalah dan juga berdakwah, itu al-mu'alah, kemudian juga mencintai sesama orang beriman, membela, ya, berkorban, itu artinya mu'alah. Mencintai, berkorban, membela. Itu benar-benar mencintai dengan segala sepenuh hati, ya, benar-benar menjadikan bagian dari dirinya orang-orang beriman tersebut. Sebenarnya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu hubungan antara orang beriman. Adapun hubungan dengan orang kafir dan hubungan yang tidak berkenaan dengan agama, itu hubungan duniawi, disebut dengan muamalah, maka hal itu tidak ada dipermasalahkan dan juga tidak dilarang dan juga tidak diharamkan, ya, karena dalam kehidupan bermasyarakat dan bermajmu ataupun pula dengan komunitas yang sifatnya plural atau bermacam-macamnya tingkat bermacam akidah dan agama kita pun memiliki tuntunan dalam hidup berdampingan dengan orang-orang berbeda agama dengan kita. Baik, kemudian di antara orang beriman yang lebih setelah kita mencintai para rasul dan Rasulullah SAW dan para rasul semuanya, ada orang beriman secara umum, namun ada tingkatan yang lebih wajib untuk kita cintai dari itu semua adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah setelah para rasul dan nabi. Kedua mereka adalah setelah para rasul dan nabi, dan mereka adalah si'afdol-afdol pengikut para nabi. Ya. Sayyidina Abdul pengikut para nabi. Maka dalam pembahasan ini adalah yaitu masalah mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka yang telah berkorban, mereka yang telah berjuang, mereka yang telah menaikkan agama ini dengan segala kemampuan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jasa-jasa mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka dalam Al-Quran. Dan mereka mendapat pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW, ya, dalam sunnahnya menjelaskan kedudukan mereka yang begitu mulia dan melarang kita untuk melakukan atau memperlakukan mereka atau mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada mereka. Maka dalam kesempatan ini kita harus mengerti untuk memandang para ulama salaf, terutama para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kita memandang mereka dan memuliakan mereka. Karena memuliakan mereka bagian dari memuliakan Rasulullah SAW. Memuliakan mereka bagian dari memuliakan agama ini. Kenapa termasuk bagian memuliakan mereka bagian dari memuliakan Rasulullah SAW? Karena mereka dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita memang cinta benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW, pasti kita mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Memuliakan orang yang disuruh dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi konsekuensi iman ini. Ini termasuk bagian dari wala al-bara yang telah kita bahas, yang telah kita jelaskan dalam beberapa majlis yang sebelumnya. Jadi bukti cinta kita kepada sahabat bagian dari pengamalan Al-Qur'an, di mana disebutkan oleh Umar bin Aziz, iqamatun lidinihi, itu adalah pelaksanaan perintah Allah yang di dalam agama ini, mencintai para sahabat dan demikian pula Rasulullah SAW. Jadi mencintai para sahabat Rasulullah SAW adalah bagian dari keimanan, ya, dari kesempurnaan keimanan kita kepada Al-Quran, kesempurnaan keimanan kita kepada Allah SWT, kepada Al-Quran, dan juga kepada kepada Rasulullah SAW. Dan bukan malaikat sekalipun. Malaikat mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Ya, dalam beberapa riwayat disebut sebagian sahabat ada yang malaikat malu dengan dia seperti Utsman bin Affan. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalau seandainya kalian tetap berada dalam kondisi seperti kalian berada di sekitar aku, ya, yaitu sangat dalam ketakwaan dan keimanan, sungguh kalian la safakumul malaika fi turqat, ya, sungguh la safakumul sungguh malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan, ya. Dan para malaikat mencintai hamba-hamba Allah yang mulia, sehingga di saat Rasulullah SAW berjuang, para sahabat, malaikat pun ikut membela para sahabat dan berjuang bersama Rasulullah SAW, ya, berjuang berjihad melawan orang musyrikin sebenarnya dalam perang Badar juga dan perang Al-Ahzab. Baik, sahabatku yang mulia, para sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan jelaskan dulu definisi sahabat. Apa itu pengertian sahabat? Pengertian sahabat adalah orang yang beriman, yang hidup dengan Rasulullah SAW dan beriman dengan Rasulullah SAW. Yang mau mati juga dalam keadaan beriman. Jadi ada tiga syarat yang disebut sahabat itu. Pertama, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia beriman. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan beriman. Kalau ada orang beriman namun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tidak disebut sahabat. Ya, dia hidup di masa Rasulullah SAW namun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW sama sekali, maka dia bukan disebut sahabat Nabi, tapi disebut mukhadram. Ya, istilahnya digunakan oleh para ahli hadis. Para ulama menyebutkan al-mukhadram, itu orang yang hidup di masa Rasulullah SAW namun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi dia beriman. Atau orang hidup di masa Rasulullah SAW. Jadi kita pertama hidup di masa Rasulullah SAW. Syarat keduanya beriman. Walaupun dia hidup di masa Rasulullah SAW tapi tidak beriman, maka dia bukan sahabat Rasulullah SAW. Ya, karena sahabatnya maksudnya sahabat dalam keimanan. Jadi walaupun dia sama masa dan Rasulullah SAW tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat Rasulullah SAW. Ataupun dia beriman namun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, juga tidak disebut bagian dari sahabat Rasulullah SAW. Dia berjumpa dan dia beriman namun tidak meninggal dalam keadaan tidak beriman, murtad. Sebenarnya yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq anhu, ya, ada sebagian orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW, maka itu juga tidak disebut para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada tiga syarat. Berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman dengan Rasulullah SAW saat dia berjumpa itu, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman. Itu baru sahabat Rasulullah SAW. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak sebut sahabat Rasulullah SAW. Dia beriman tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka disebut dalam mufadram. Atau dia beriman berjumpa dengan Rasulullah namun meninggal tidak dalam keadaan beriman, maka dia bukan juga, tapi disebut orang kafir yang tidak dianggap sebagian dari sahabat Rasulullah SAW. Baik, itu definisi sahabat. Ya, makanya kedudukan sahabat adalah satu hal yang sangat mulia sekali. Karena memang Ibnu Mas'ud memuji bahwa Allah telah melihat kepada hati makhluk yang ada di muka bumi ini, maka dia mendapati hati Muhammad yang terbaik, maka diangkat lagi menjadi rasulnya. Dipilih Allah menjadi utusan yang terakhir yang paling mulia di antara umat manusia. Kemudian Allah melihat lagi hati siapa yang terbaik setelah hati Muhammad, kata Ibnu Mas'ud adalah hati para sahabat. Lalu Allah menjadikan dia sebagai ansarudinihi, yang membela agamanya, yang berjuang bersama Rasulullah SAW dalam mendapatkan agama yang mulia ini. Baik. Jadi sahabat itu adalah sebaik-baik kurun yang telah kita sebutkan hadis sebelumnya, khairun nasi qarni. Ya, bahkan Rasulullah SAW menegaskan jika terjadi perpecah belahan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berintegu dengan sunnah beliau dan yang dipahami oleh Rasulullah dan serta persahabatnya. Ma'ana alaihi ashabi. Janganlah kalian berada di atas, aku yang berada di atasnya dan para sahabatku. Jadi mereka adalah umat yang terbaik di antara segala umat para nabi, adalah umat Nabi Muhammad SAW, yaitu di antara umat Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi utama di umat ini dan seafdhal afdhal umat setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka wajib kita mencintai mereka, ya, memuliakan mereka, meredai mereka, dan menempatkan mereka di tempat yang telah ditempatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena mencintai mereka merupakan kewajiban atas setiap Muslim. Ya, banyak sisi kewajiban mencintai mereka. Pertama, karena dia mereka adalah Muslim, kita wajib sama Muslim-Muslim mencintai. Kemudian yang kedua adalah karena dia telah bersama mereka, mereka telah berjuang bersama sahabat Rasulullah SAW, ya, yang berkat pertolongan Allah dalam perjuangan mereka, Islam itu sampai kepada kita. Kemudian melihat lagi jasa-jasa mereka yang luar biasa. Ya. Dari itulah Allah memuji mereka, memuliakan mereka. Tentu di sini letak kewajiban kita memuliakan orang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuliakan orang, kita beriman dengan Al-Qur'an, mestinya kita mengimani ayat-ayat yang bicara tentang keutamaan-keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Kita beriman dengan Rasulullah SAW, kita meyakini dan membenarkan segala berita-berita tentang kemuliaan sahabat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan perkara yang enteng dalam masalah mencintai para sahabat ini. Ini adalah titik perbedaan antara madhab Syiah Rafidhah dengan madhab dan madhab Khawarij dan madhab An-Nawasib. Dia ada tiga golongan yang membenci sahabat Rasulullah SAW ini. Ya, pertama adalah Syiah Rafidhah. Itu mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW karena mereka menganggap bahwa para sahabat telah menyimpang setelah meninggal Rasulullah SAW, tidak mengamalkan wasiat Rasulullah SAW untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Maka mereka anggap mereka adalah para pengkhianat. Ya. Lalu mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Kecuali hanya sedikit yang tidak dikafir oleh dia. Ali bin Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Farisi, dan beberapa orang. Sahabat Rasulullah SAW tidak dikafir oleh mereka. Kemudian ada lagi Khawarij yang di masa Rasulullah SAW juga di masa Ali bin Abi Thalib, yang di masa Ali bin Abi Thalib, ya, mereka juga memusuhi para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lagi Nawasib. Nawasib ini adalah kelompok yang fanatik dan ta'asub dengan membela kekuasaan Bani Umayyah dan mencelah para Ahlul Bait. Nah, ini kelompok-kelompok yang menyimpang dalam mencintai dan membela para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat persoalan yang pertama menyebabkan timbulnya pemahaman sesat, pemahaman menyimpang dalam Islam adalah karena menyimpang dari pemahaman para sahabat. Itu intinya. Ya, secara terang-terangan yang pertama muncul aliran dalam Islam itu kan madhab Khawarij dan sekaligus juga madhab Syiah Rafidhah. Maka dari situ kita lihat mereka adalah orang-orang yang menjauhi paham para sahabat. Ini titik pertama terjadinya penyimpangan dalam agama ini, atau awal lahirnya lahirnya aliran-aliran di dalam Islam ini. Awal titik awalnya adalah menjauhi para sahabat yang mereka lebih mengerti tentang ajaran agama ini, penafsirannya dan pemahamannya, seperti aliran Khawarij dan Syiah Rafidhah. Baik. Jadi dari situ letaknya pentingnya kita mengenal kedudukan mereka agar kita dapat menyelamatkan keimanan kita dan keyakinan kita dari keyakinan yang menyimpang dalam agama ini, terutama sifat membenci dan menghina serta mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalau ada orang mengatakan, atau orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa mereka menyebut semua kelompok Wahabi suka mengkafirkan, sebetulnya pertama kelompok yang paling dasar suka mengkafirkan itu adalah Khawarij dan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Kecuali hanya bilangan dari 5 orang atau sampai 7 orang saja. Sangat sedikit sekali. Ya. Orang Khawarij juga demikian mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Yang bersama Ali bin Abi Thalib. Baik. Dan juga sahabat-sahabat lain yang ikut dalam peristiwa Jamal dan Perang Siffin, ya, itu mereka kafirkan semua oleh orang Khawarij. Nah, demi menyelamatkan akidah kaum muslimin, ini perlu jelaskan kedudukan ini. Biar mereka tidak, apa namanya, kena syubhat dari pemahaman-pemahaman yang mencelah dan mengkafirkan para sahabat tersebut. Di zaman sekarang ada model baru, ada kelompok baru, itu orang-orang liberal. Yang mereka ini bukannya para sahabat saja, tapi secara ulama semuanya mereka tidak mendudukkan para ulama itu pada tempat yang mulia. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka menganggap pikiran-pikiran mereka ada pemikiran yang kolot, pemikiran yang tidak bisa dipakai pada zaman sekarang ini. Itulah terutama mazhab aqlaniyin, para penyembah logika, ya, atau liberaliyin, atau juga mazhab liberal, mazhab ilmaniyin, iskuler, itu adalah orang-orang yang juga termasuk menjadikan perkataan-perkataan ulama Syiah dalam mencela para sahabat sebagai hujah mereka dalam menjatuhkan kehormatan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi banyak hal yang harus kita mengerti tentang agama ini, dan perlu kita ketahui bahwa titik awal terjadinya penyimpangan di dalam Islam itu karena menyelisih paham sahabat Rasulullah SAW, menjauhi para sahabat Rasulullah SAW dalam menjalankan agama yang mulia ini. Maka dari itulah para ulama al-sunnah jamaah, para ulama salaf, ya, dikenal sebagai ulama manhaj, mengikuti manhaj salafi, itu adalah sangat menjaga perkara ini. Menjadikan suatu perkara yang sangat penting bagi mereka di dalam memahami agama ini adalah merujuk pemaham para sahabat dalam memahami ayat Al-Quran maupun memahami hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian, وَحُبُّ دِينٌ وَإِمَانٌ قُرْبَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقُرْبَ إِلَى الرَّحْمَنِ. Jadi, mencintai mereka adalah bagian dari agama dan keimanan dan satu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَطُغْيَانٌ. Ini pengungkapan dari Imam Tahawi, ya. Mencela, mengkafirkan para sahabat, membenci mereka adalah merupakan kekufuran dan kezaliman. وَهُمْ حَمَلْتُ هَذَا الدِّينَ. Nah, ini antara keutamaan mereka adalah mereka lah yang telah memikul agama ini. Setelah wafat Rasulullah SAW, melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya. فَطَعْنُ فِي طَعْنُ فِي الدِّينِ كُلِّهِ. Mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, ini adalah mencela agama itu seluruhnya. Karena, ya, agama ini sampai kepada kita melalui mereka. Ya, nanti akan kita ungkapkan betapa kejamnya tujuan orang yang mencela para sahabat itu. Sebetulnya dia ingin menolak Al-Quran dan Sunnah. Ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Abu Zur' Ar-Razi. Ya, إِذَا رَأَيْتَ أَحْنِ يَنْتَكْسَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِكِ. Jika engkau melihat salah seorang mencela, menghina, melecehkan, merendahkan sahabat Rasulullah SAW, ketahui dia itu adalah zindik. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ صَلَىٰ عِنْدَنَا حَقٌ وَالْقُرْآنَ حَقٌ. Ya, karena kata Abu Zur' Ar-Razi, karena Rasulullah SAW dalam keyakinan kita adalah benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran itu adalah diturunkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa inna ma atta ilayna hadzal Quran was sunan, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita itu siapa? Ashabu Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalau mereka dikatakan para orang-orang kafir, orang telah menyelisih perintah Rasulullah SAW, atau dituduh munafik dan segala macam para sahabat ini, berarti Al-Quran yang sampai kepada kita ini tidak sampai dengan secara otentik, telah melalui proses yang atau namanya telah dilencengkan karena disampaikan oleh orang-orang yang tidak aman dalam agamanya, yang tidak dipercaya dalam agamanya. Ini tujuan mereka. Jadi mencela, menjatuhkan kehormatan sahabat itu ada tujuan yang lebih besar, yaitu ingin menolak dan membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu Abu Zur' Ar-Razi menyebutkan yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Siapa melanjutkan perjuangan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah SAW? Adalah Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjuang bersama mereka. Ya. Nah, kemudian wa inna muriduna ayyajrahu syuhudana. Mereka itu tujuannya melecehkan sahabat, menghina sahabat, mengkafirkan sahabat, mengolok-olok sahabat, ya, memaki sahabat adalah ingin mencela saksi-saksi kita. Ingin menjatuhkan saksi-saksi kita, mencela para saksi yang telah menyampaikan siapa? Telah menyampaikan apa? Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Jadi ingin mencela, ingin menjatuhkan nih para pembawa Al-Quran dan Sunnah kepada kita ini. Yang dianggap, nah tujuannya maka itu, liyubtul kitab sunnah ketabu surah. Mereka tujuannya ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Hasilnya ingin membatalkan Islam ini. Maka sebab itu dicelalah, dijatuhkanlah kehormatannya, dihinalah orang-orang yang membawa bendera Islam itu. Jadi, kalau mereka yang sudah dihina, dikafirkan, disesatkan, tentu berarti apa yang mereka bawa itu sudah tidak lagi bisa dijamin kebenarannya, ya, dan keasliannya. Waljarhu bihim aula wa hum zanadiqa. Mencela orang-orang yang mencela sahabat itu lebih utama, dan mereka itu ada orang-orang zindik, kata Abu Zu'ar Razi. Mereka itu ada orang-orang zindik. Kenapa mereka dianggap zindik? Karena mereka adalah ingin menolak Al-Quran Sunnah dengan cara mencela para pembawa Al-Quran Sunnah itu kepada umat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, siapa yang membela Al-Quran? Siapa yang perjuangkan Sunnah Rasulullah SAW, yang meriwayatkan, berjalan dengan apa namanya, menyampaikan ke berbagai daerah, berjuang dengan harta dan jiwa mereka, ya kan? Bahkan mereka bermalam-malam dalam perjalanan di padang pasir, menahan haus, panas, dingin, segala macamnya, demi menyampaikan apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah kepada umat manusia. Bahkan mereka mengorbankan jiwa raganya, keluarganya, segala apa yang mereka miliki di jalan Allah. Lalu ini tujuan mereka adalah ingin menjatuhkan saksi-saksi yang telah membawakan Al-Quran kepada kita dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik. Pada suruh mereka lebih berhak untuk dicelah dan dihina, kata Abu Zur'ah Ar-Razi. Baik. Itu ya kenapa kita membahas masalah ini. Nah, biar kita tahu kenapa pembahasan mencintai sahabat bagian dari permasalahan akidah yang dibahas oleh para ulama kita, karena dia adalah sanad akidah yang kita yakini hari ini. Mau mereka robohkan, mereka runtuhkan, kalau itu sanad-sanad para saksi yang telah menyampaikan Al-Quran Sunnah itu dijatuhkan, dikatakan kafir, munafik, ya, pembohong, pengkhianat, tentu berarti apa yang kita yakini hari ini sudah ada tercemar, dan pembawanya ada orang-orang yang bohong, orang-orang yang pengkhianat. Nah, ini berarti apa yang kita yakini adalah melewati sumber yang tidak bersih. Jadi ingin ibarat ini, ingin mereka anggap jalan tempat jalur sampainya wahyu, ya, aliran wahyu itu ingin mereka anggap adalah kotor. Sehingga wahyu yang sampai kepada kita sudah tidak murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat Rasulullah. Nah, itu tujuan mereka. Oleh sebab itu, orang yang membenci mereka merupakan kekufuran, kezaliman. Mereka adalah yang telah membawa agama ini. Mencelah mereka adalah celaan kepada agama. Ya, karena agama ini sampai kepada kita ini melalui jalan mereka. Ya, talaqaw ghaddan tariyan Rasulullah SAW. Mereka yang telah langsung menerima dengan asli murni langsung dari Rasulullah SAW musyafahatan dengan langsung dari mulutnya Rasulullah SAW. Wa naqalu ilaina. Mereka lah yang menukilkan, mereka lah yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bikuli amanatin wa ikhlasin. Dengan penuh amanah dan penuh keikhlasan. Jadi, kalau sahabat Rasulullah SAW, murid-murid Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang tidak benar, berarti ini juga berefek, ya, menuduh Rasulullah SAW adalah orang yang tidak berhasil dalam mendidik sahabatnya. Jadi, oleh sebab itu, sebetulnya mencela sahabat ini, banyak hal yang akan terkoordinasi dengan celaan itu. Banyak hal yang akan bisa di ya, apa namanya dikembangkan dalam celaan itu akan membuat berbagai ajaran agama ini akan terkombinasi dan tercampur dengan tuduhan-tuduhan tadi. Ya. Berarti Rasulullah tidak berhasil mendidik ya para sahabat yang menjadi orang yang amanah. Berarti Rasulullah tidak berhasil menyampaikan risalahnya. Itu bahayanya tuduhan-tuduhan kepada para sahabat yang dilakukan oleh orang Syiah tersebut. Maka itu kaum ini dalam satu kitabnya, Mahkumah Islamiyah atau lainnya, dia punya beberapa kitab, menyatakan, malah mengatakan bahwa rakyat, apa namanya, Irak di bawah kepemimpinannya, bahwa masyarakat Iran di bawah kepemimpinannya lebih baik daripada masyarakat yang ada di masa Rasulullah SAW. Itu keyakinan Khomeini, bayangkan. Jadi mereka menganggap mereka lebih pintar dalam mendidik, sehingga dianggap olehnya sahabat-sahabat Khomeini, orang yang mukmin yang hidup di zaman Khomeini di Iran, menurut dia itu lebih baik daripada para sahabat Rasulullah SAW yang hidup di Hijaz, di Makkah dan Madinah bersama Rasulullah SAW. Ini, jadi kita harus hati-hati ini. Ini sebetulnya kunci yang sangat penting untuk diselamatkan. Karena kalau para sahabat sudah dijatuhkan, Al-Quran bisa dituduh sudah tidak asli, hadis-hadis Nabi sudah bisa dikatakan difalsu-falsukan, ya. Kemudian pemaham-pemaham penafsiran ayat asal dari hadis tidak bisa lagi diambil dari para sahabat. Lalu kemana kita harus berpedoman dalam menafsirkan ayat tersebut? Mereka ingin menarik paham Al-Quran, hadis itu sesuai dengan pemahaman hawa nafsu mereka. Maka ini langkah-langkah pertama. Dalam setiap kelompok yang menyelisih ajaran Islam, pertama yang akan mereka selisih adalah pemaham para sahabat Rasulullah SAW. Dalam menafsirkan ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kuncinya itu. Maka dari situlah kalau manhaj salaf, da'i-da'i fara yang berjalan manhaj salaf, menyerukan akidah usulun jamaah atau manhaj salafiyah, manhaj salafi adalah benar-benar berupaya memahami hadis ataupun ayat Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Baik, maka kalau ada orang yang lebih memilih paham-paham di luar pemaham sahabat, berarti dia merasa lebih mengetahui daripada murid-murid sahabat Rasulullah SAW, murid-murid Rasulullah SAW. Karena sahabat adalah murid langsung dari Rasulullah SAW dalam memahami agama ini. Baik. Mereka yang telah menukilkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah dengan penuh amanah, dengan penuh, yang sangat terpercaya dan penuh ikhlas. Mereka yang telah berjuang menyebarkan agama ini, ya, perjuangan mereka di masa Abu Bakar Siddiq anhu membela agama ini di kaum murtadin, dan orang-orang yang enggan membayarkan zakat, ingin mengingkari kewajiban zakat. Kemudian di masa Umar Khattab menalukan berbagai adik kuasa yang ada saat itu, negara-negara yang hebat antara Persi dan Romawi. Ya, kemudian di masa Utsman Islam masih berkembang lagi, terus berkembang bahkan sampai masuk ke tanah Eropa sana. Kemudian ya, dan mereka ya meninggalkan kampung halaman mereka demi sampai cahaya Islam kepada umat manusia di berbagai penjuru dunia. Kemudian ya, dan mereka mampu menguasai seperempat di muka bumi ini, wilayah seperempat wilayah di muka bumi ini dalam seperempat abad, dalam seperempat abad saja. Ya. Dan Allah telah membuka ya fatahallahu ala aidihim bila ad dunya fadakhala nas fi dinil afwaja. Mereka lah yang telah menaklukkan, menyebarkan Islam ke mana-mana ya, melalui tangan mereka, upaya mereka, Allah SWT menyebarkan Islam ke mana-mana sehingga masuklah manusia ke dalam Islam ini dengan cara berbondong-bondong. Itu sedikit jelasannya. Nanti kita di antara dalil yang mewajibkan mencintai mereka adalah dalil-dalil yang mewajibkan kita mencintai sesama kaum muslimin, seorang beriman, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, la yukhzilu wala ya wala al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara muslim yang lainnya, la yukhziluhu, dan dia tidak merendahkannya, wala yuhqiruhu, dan tidak menghinanya. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, la bi ahadukum ala bi abai'ati akhihi, jangan seorang menawar tawaran saudara yang sedang berjual beli di menjara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim saudara muslim lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, at-taqwa hauna, beliau menunjuk kepada dada beliau, disinilah ketakwaan. Ya. Baik. Jadi dalil-dalil yang wajib kita untuk mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'dhin. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu adalah sebagian mereka adalah pembela sebagian yang lainnya. Bela bagian yang lainnya. Mencintai bagian yang lainnya. Berloyalitas kepada bagian yang lainnya. Apabila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sudah pasti keimanannya, dan mereka adalah orang beriman yang paling tinggi keimannya setelah Rasulullah SAW, karena Allah telah memuji mereka dan juga Rasulullah SAW tentang keimanan mereka. Nanti akan kita sebutkan sebenarnya firman Allah SWT dalam surat Taubah ayat 100 dan banyak ayat-ayat nanti akan kita sebutkan tentang kemuliaan kedudukan sahabat tersebut. فَإِنَّ مُوَالَتَهُمْ وَمَحَبَّتَهُمْ, karena membela mencintai mereka adalah dalil ala imani man qamat bihi hadis sifat. Dalil menunjukkan tentang keimanan mereka. Maka oleh sebab itu orang yang membenci sabar SAW adalah imma kafir, imma munafik. Ya. Imma dia itu orang kafir atau orang munafik. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifak bugdul ansar. Bukti keimanan keimanan itu adalah cinta mencintai kaum ansar, dan bukti kemunafikan itu adalah membenci kaum ansar. Ya. Apalagi kaum muhajirin. Ya, jadi membenci kaum ansar. Kenapa yang disebut di sini ansar? Karena memang terjadinya munafik, kemunafikan mulai di Madinah. Ya, kemunafikan itu ada di Madinah, terutama pada orang-orang yang tinggal di Madinah, yang mereka sebelumnya adalah sudah punya kedudukan, lalu datang Islam, yang membuat Islam lebih berkuasa, mereka merasa cemburu, akhirnya mereka berpura-pura masuk Islam, dan hati mereka tetap kafir dengan ajaran Islam itu. Maka, oleh sebab itu, kemunafikan hanya terjadi pada orang-orang masyarakat, bukan dari kaum muhajirin, tapi adalah orang-orang yang beriman di Madinah ini, sebagian mereka ada yang pura-pura masuk Islam, di antara Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kemudian nusus-nusus yang begitu banyak yang mewajibkan kita untuk mencintai persahabat Rasulullah SAW. Ya, baik sekali nanti akan disebutkan tentang kemuliaan keagungan kedudukan sahabat dalam Quran dan Sunnah. Jadi begitu banyak sekali nanti hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan kedudukan mereka. Kemudian berapa perkara-perkara yang berkenaan dengan mencintai sahabat ini membawa efek yang positif dalam kehidupan seorang muslim dan kehidupan dunia maupun di akhirat. Ya, supaya kita benar-benar membuktikan kecintaan kita kepada para sahabat itu, lalu apa yang akan kita dapatkan adalah pertama, min athari muwalatihim at-tayyibah fid dunya al-falah wal ghalaba wan nasr. Dari antara efek dari mencintai membela para sahabat itu adalah di dunia dia akan merasa dimana keunggulan, kemenangan, ya, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawalla Allah wa rasulahu wal ladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun." Orang yang membela Allah dan rasulnya dan orang beriman, atau orang yang mencintai Allah dan rasulnya dan orang beriman, fa inna hizballahi, sungguhnya golongan Allah itulah mereka yang akan menang dalam pertempuran. Berkata Ibnu Katsir, "Kullu man radiya bi walayati Allah wa rasulihi wal mu'min fa huwa muflihun fid dunya wal akhirah wa mansurun fid dunya wal akhirah." Kata mereka ketika menjelaskan ayat ini, setiap orang yang meredai, redha membela Allah dan Rasulnya, ya, mencintai Allah dan Rasulnya orang beriman, maka dia adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Wa min thimari mahabbatihim fil akhirah, di antara buah mencintai para sahabat di akhir kelak adalah, ma yurja li muhibbihim minal hasyar ma'ahum. Yaitu orang-orang yang mencintai mereka akan bertemu mereka, akan dibangkitkan bersama mereka dan memiliki tempat yang dekat dengan mereka di surga kelak, dan mencintai mereka bersama-sama mereka di akhir kelak. Karena bila kita mencintai sahabat, maka kita akan dikumpul dengan orang-orang yang kita cintai di akhir kelak. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'an habba, seseorang itu bersama orang yang ia cintai, ya. Oleh sebab itu mencintai para sahabat, dia akan dibangkit bersama para sahabat, akan berkumpul para sahabat, akan bertemu para sahabat di akhir kelak. Ada orang-orang yang mencintai sahabat, maka mereka akan berkumpul, akan dibangkit bersama orang-orang yang memusuhi para sahabat Rasulullah SAW. Ya, silakan pilih di akhir kelak Anda berapa di gerombolan mana, di komunitas mana, ya, di komunitas kalangan para sahabatkah atau di komunitas kalangan orang-orang kafir atau orang munafik. Diwatkan ada benar Ibnu Mas'ud, ya. Ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Seseorang mencintai kauman, fi rajulin ahabba kauman, seseorang mencintai selampau kaum, walam yalhaq bihim, tapi dia tidak bertemu dengan mereka itu. Ya, dia mencintai sekelompok kaum, dia tidak bertemu dengan mereka. Faqala Rasulullah SAW, almaru ma'an habba, seseorang itu akan bertemu, dibangkit, ditempatkan di surga bersama orang yang dia cintainya. Walidah kana ashabu Rasulullah SAW yataqarabun ila Allah bimahabati Abu Bakar wa Umar. Nah, oleh sebab itulah nanti kita akan lihatkan, atau di dalam kehidupan para sahabat, mereka sangat mencintai Abu Bakar dan Umar. Ya, karena itulah para sahabat Rasulullah SAW, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Abu Bakar dan Umar. Mereka anggap bagian dari ibadah dalam mencintai Abu Bakar dan Umar itu. Wa yaduna dzalika min afdali a'malihim. Dan mereka menganggap hal itu adalah bagian dari amal-amal yang sangat afdal. Ya, warjah indallah, dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya riwayat Imam Bukhari hadis Anas bin Malik bahwa seseorang an-narajul sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu tentang hari kiamat an-nisaa. Faqala mata as-sa'ah? Seseorang bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya, bukan perkaranya matang-matang hari kiamat pasti datang. Tidak perlu datang kapan besok paginya. Dia masih jauhnya. Yang penting adalah persiapkan amal solehmu. Besok pagi datang, kamu sudah beramal soleh, tidak bermasalah. Ya, 3 bulan lagi jangan diundur dulu ke beramal soleh. Nah, kalau 3 bulan, 2 bulan pertama saya masih bisa berbuat masalah. Bukan begitu maksudnya. Maka oleh sebab itu yang terpenting mengenai hari kiamat itu bukan kapan datangnya, tapi bagaimana amalan kita untuk menghadapinya. Maka Rasulullah bertanya, "Ma wa ma za'adta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk mempersiapkan ketika datangnya hari kiamat? Qala la syai'a illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Enggak ada kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kecuali aku hanya memiliki amal, itu aku tidak punya banyak amal tetapi hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Anta ma'an ahabbab ma'aman ahbabta." Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Oleh sebab itu di sini keumuman hadis ini menunjukkan tentang wajibnya kita untuk percaya pada sahabat Rasulullah SAW, agar kita kelak di akhirat bersama para apa namanya komunitas sahabat, orang-orang yang cintai sahabat, dibangkitkan di akhirat kelak. Di dunia aja sekarang kita ingin berada di bagian komunitas-komunitas yang hebat, komunitas yang mulia, berakhlak mulia, kelompok pengajian ataupun ya yang baik akhlak mereka, kita senang bahkan bangga bila menisbahkan diri kepada sebuah kelompok yang terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Maka bagaimana dengan kita tidak akan bangga nanti kelak-kelak di akhirat kelak ketika kita bersama komunitas para sahabat. Ya, sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di dunia saja betapa orang ingin mendekati sahabat dari seorang yang terkenal, ya kan gitu. Mendekati sahabat atau dengan sahabat presiden ingin kenal dia, ya, dengan sahabat menteri ingin kenal dia. Nah, melalui sahabatnya mungkin dia akan kenal, mungkin dia akan bisa masukkan proposal segala macam kan gitu. Tapi beda dengan mendekati para sahabat. Setiap para sahabat akan dibangkitkan, diberi nikmat yang besar oleh Allah Taala itu berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mencintai para sahabat akan menguntungkan bagi seseorang tersebut. Itu bahwa dia akan berjumpa dan bertemu dengan para sahabat yang dia cintai. Lalu Anas berkata, "Pama," ya, Anas berkata setelah mendengar itu, "Pama farihna bi syai'in," ya, "farhana bi qauli Nabi SAW." Tidak ada kami, ya, lebih merasa berbahagia dari kebahagiaan kami dengan ungkapan Nabi SAW, "Anta ma'an ahbabta," engkau bersama orang yang kau cintai. Apa maksudnya? Mereka adalah orang yang Anas merasakan dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka dia berharap akan dibangkit, akan dipertemu, dan akan berada di surga bersama Rasulullah SAW. Kala Anas, fa'ana hibbun Nabi SAW. Maka Anas ini, Anas mengatakan setelah merakan hadis tersebut, ya, setelah dia mendengar hadis tersebut, dia menyampaikan hadis tersebut, ya, maka mereka bangga sekali dengan rasa cinta yang dia miliki kepada Rasulullah SAW, dan Abu Bakar dan Umar. Jadi, cinta yang dia miliki bersama Abu Bakar dan Umar. Warju anakku nama Aum, ya, bihubbi iyahum. Semoga aku akan bersama mereka kala di akhirat dengan cinta, karena cintaku terhadap mereka, kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Itulah keutamaan mencintai para sahabat Rasulullah. Mereka akan berjumpa dengan para sahabat Rasulullah, akan berkumpul dengan para sahabat orang-orang soleh di sana. Ya kerakalah, walaupun amal mereka tidak menyamai amal orang-orang yang mereka cintai itu sendiri, tapi karena cinta kepada mereka, Allah pun mempertemukan mereka di surga Allah ataupun di akhirat kelak. Ya. Maka dia katakan, aku berharap, ya, aku tidak ada merasa lebih bahagia dengan mendengar hadis ini karena aku mencintai Nabi Abu Bakar dan Umar. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, orang akan bersama orang dia cintai. Aku berharap bersama mereka, ya, dengan rasa cintaku kepada mereka, kata Anas bin Malik, illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun amalan saya tidak seperti amalan mereka. Baik, berikutnya adalah wajibnya mengakui kemuliaan dan keutamaan para sahabat tersebut. Yang pertama adalah ijma' ulama ahlussunnah wal jamaah semua bahwa mereka adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil. Orang adil di sini maksudnya bukan adil dalam pertimbangan. Adil di sini lawannya adalah orang adil, maksudnya orang-orang yang benar menjalankan ajaran agama dengan benar, itu adil itu. Orang soleh. Tidak ada cacat dalam agama itu disebut dengan adil. Tidak melakukan perkara-perkara yang berbuat kesyirikan, baik yang besar maupun kecil, atau bid'ah-bid'ah yang berkara besar atau kecil, dan juga dosa-dosa besar. Mereka sangat terhindar dari perbuatan-perbuatan, apa namanya, yang merusak kesolehan dan ketakwaan mereka. Jadi, wa'adalah itu maksudnya apa? Ketakwaan. Dia adalah orang-orang yang, adalah tim, ada orang-orang yang adil, maksudnya di sini, adil bukan adil dalam sisi menetapkan sebuah hukuman dan menghukum dalam dua perkara, satu perkara, tapi maksud adil di sini adalah menjalankan agama. Menjalankan agama. Baik. Sungguh Allah SWT telah memuji para sahabat Rasulullah SAW dengan banyak ayat dalam Al-Quran yang tidak mungkin kita sebutkan. Ya. Begitu banyak sekali ayat memuji dan menunjukkan kemuliaan mereka. Dan Allah menjanjikan kepada sahabat Rasulullah SAW itu surga. Wa'adahum al-husna. Itu Allah menjanjikan mereka untuk surga. Sebenarnya sebutkan dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 100 yang sudah sering kali-kali kita dengarkan di sini bagaimana Allah memuji mereka dan menggantungkan keredaan dan memperoleh surga di akhir kelak dengan mengikuti mereka. Mana ayatnya yaitu dengarkan firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 100 Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar وَالَذِينَ تَبَعُوا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ. Generasi pertama dari kaum muhajirin. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar. Ini maksudnya as-sabiqun awalun. Sabiqun orang-orang yang telah dahulu mendahului kepada amal kebaikan. Al-awalun yang pertama-tama melakukan amal kebaikan di kemudian Nabi SAW ini. Ya. Pertama beriman, pertama berjihad, pertama melakukan sholat, pertama melaksanakan puasa. Mereka adalah orang as-sabiqun. Dan mereka juga orang yang cepat menyelenggarakan perintah-perintah Allah. Itu as-sabiqun. Orang yang cepat menyelenggarakan perintah Allah SWT dari generasi pertama umat ini adalah kaum muhajirin dan ansar. Itu kaum muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi di sini hanya as-sabiqun awalun wal-lazina ba'uhum. As-sabiqun awalun ada dua jenis. Itu muhajirun wal-ansar. Nah. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik bi ihsanin. Jadi bukan sekadar mengaku-ngaku di atas manhaj mereka, tapi betul-betul baik. Baik itu maksudnya apa? Bi ihsanin diikuti dengan ilmu dan amal dan dakwah. Benar-benar diikuti dengan baik. Ya. Kalau istilahnya diikat dengan kata-kata baik, bukan sekadar mengikuti, tapi harus dengan tepat betul ya mengamalkan, memahami sesuai dengan apa yang mereka pahami agama ini dan mereka amalkan agama tersebut. Nah, generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang mengikuti mereka biasan dengan baik. Radhiyallahu anhu wa radhu'an. Ini keutamaan pertama adalah Allah meredai mereka. Mereka reda kepada Allah SWT. Ya, sebagai Rabb mereka. Allah meredai keimanan mereka. Yang keredaan itu Allah menambah ketakwaan dan keimanan mereka. Allah jaga mereka dari perkara-perkara yang akan merusak keimanan dan amal mereka. Wa'adalam jannatin tajri tahtal anhar. Nah ini. Yang kedua adalah Allah telah menyediakan untuk mereka itu. Siapa mereka itu? As-sabiqun awalun minal muhajirin ansar alladziina taba'uuhum. Itu generasi pertama dari umat ini, muhajirin ansar dan orang yang mengikuti mereka. Ini dalil tentang dikaitkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surga Allah harus mengikuti jejak salafus saleh ini. Maka itulah gunanya Allah menyebutkan as-sabiqun awalun muhajirin ansar alladziina taba'uuhum. Yang mengikuti paham mereka dan bagaimana mereka mengamalkan agama ini, Allah akan sediakan untuk mereka surga. Wa'adalam jannatin tajri tahtal anhar. Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Ini yang ketiga. Ya, pertama keridaan masuk surga yang mengalir dalam sungai-sungai. Yang ketiga adalah khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. ini kenikmatan yang jauh lebih besar lagi. Ya beda, kalau ada orang mendapat nikmat tapi nikmat itu enggak kekal, itu akan merupakan bagian dari bentuk azab kepada dia. Karena dia merasa kecewa, merasa sedih dan kehilangan dan putus dari nikmat tersebut. Ini nikmat yang akan didapat oleh orang-orang yang mau mengikuti salafus saleh, mengikuti kaum muhajirin ansar wal tabi'in, mendapatkan keridaan mereka dalam surga, kekal dalam surga itu. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang amat besar. Ini jelas ayat ini menjelaskan kedudukan muliaan para sahabat, yaitu orang-orang setelah mereka diminta untuk menteladani mereka. Kenapa kita disuruh menteladani mereka? Karena baiknya iman dan ketakwaan mereka. Maka Allah yang tahu tentang isi hati mereka. Allah tahu apa yang ada dalam diri mereka, dari keimanan mereka. Sehingga Allah telah memberikan tazkiyah, jaminan, ya, garansi tentang keimanan mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang benar dalam beriman. Karena benarnya mereka beriman, Allah menyuruh kita untuk menteladani mereka dalam beriman, di dalam beramal, dalam berdakwah, dan berakhlak dan seterusnya. Kemudian juga ayat lain menyebutkan tentang kemuliaan keutamaan sahabat adalah surah Al-Fath ayat 18, yaitu di mana ketika Bayatul Ridwan itu yang berhaji bersama Rasulullah SAW ada sekitar 100 ya, ribu orang. Sebutkan sini dalam sebuah riwayat, orang-orang membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon. Ketika Rasulullah SAW mau umrah di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat dilarang masuk Mekah oleh orang musyrikin. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, di dekat itu suatu tempat namanya, di situ ada pohon. Nah, mereka membaiat Rasulullah SAW untuk membela Utsman yang diinfokan telah dibunuh orang kafir Quraisy. Ya, di situ terjadi pembaiatan oleh Rasulullah untuk para sahabatnya. Kalau Allah sebutkan, Allah telah meredai orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, kata Allah SWT. Jumlah yang begitu besar, Allah katakan, nyatakan keredaannya kepada mereka. Allah sudah reda, oleh sekutu Ali tidak akan pernah marah kepada mereka. Maka oleh sebab itu, jangankan keutamaan, dalam ayat ini menjelaskan keutamaan sahabatnya ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Oleh sebab itu juga ada keutamaan-keutamaan lain dalam sisi lain, itu keutamaan ketika orang-orang ikut dalam perang Badar. Kalau orang yang di perang Hudaybiyah ini, yang ikut perjanjian Hudaybiyah itu, Allah ampuni, Allah telah meredai mereka. Ya. Adapun perang Badar malah Allah lebih besar lagi memberikan keutamaan pada mereka. Dia mengatakan, if alu masyidu maqad kafartu lakum. Ketika bagaimana Rasulullah SAW menangkap Abu Buta'ah yang bawa surat, bocorkan tentang kedatangan Rasulullah SAW untuk ke Mekah ya, pada tanggal 10 Hijriah. Namun kabar sampai kepada Rasulullah melalui wahyu bahwa ada orang-orang, seseorang yang mengirim surat untuk kepada kerabatnya dari Mekah untuk melemahkan diri mereka dengan informasi kepada orang Mekah bahwa Rasulullah sedang menuju ke Mekah akan melakukan penyerbuan. Nah, ketika Abu Buta'ah ditanya, dia mengakui dan dia melakukan itu bukan karena cinta kepada orang kafir, bukan karena tidak suka kepada ajaran Islam, tetapi adalah ingin membela sebagian saudara-saudaranya yang ada di Mekah agar tidak menjadi korban ya, di dalam penyerbuan atau penaklukan Rasulullah terhadap kota Mekah tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak menghukum dia dan tidak memberikan anjaran ataupun hukuman kepada dia. Karena saat itu Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adib unu kahadal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku menggal leher orang ini. Kata Rasulullah SAW memberikan uzur bahwa dia adalah bagian dari orang ikut perang Badar dan Allah telah memberikan kemuliaan kepada orang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu. Allah katakan kepada orang yang ikut perang Badar, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Tapi kemuliaan sahabat, walaupun demikian, bukan berarti mereka sengaja-sengaja membuat dosa ya. Kalau kita mendapat tiket segitu, bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, sekian sebuah amal, mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan ya, akan merajalela dalam membuat dosa. Tetapi sahabat Rasul bukan begitu tipenya. Ya, artinya di sini adalah keutamaan yang Allah gambarkan, bahwa begitu besar ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Karena tindakan Abu Bulta'ah ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal bagi perjuangan kaum muslimin. Baik. Kemudian maka Allah mengatakan laqad radiyallahu anil mu'minin idwa'unaka tatashajar. Allah telah meridhai orang-orang beriman yang berbaiatmu di bawah pohon. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Ini kita renungkan ayat ini akan jelas sekali keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Ya. Wa amwalihim yatawun fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Coba lihat keutamaan orang muhajirin. Dari kaum miskin dari kaum muhajirin, orang-orang miskin, dari kaum miskin dari kalangan muhajirin, orang-orang yang telah diusir dari negerinya, pertama diusir. Wa am dari negeri mereka, wa amwalihim, harta-harta mereka tertinggal. Ya, rumah, sawah, ladang, semua kekayaan yang mereka tinggalkan di Mekah, wa amwalihim. Ya betul, fadlan minallahi. Ini sisi kemuliaan mereka, mereka lebih mengutamakan mencari karunia dari Allah, ke waridwana, keredaan dari Allah. Wa yansuruna Allah, mereka membela Allah dan Rasulnya. Lima sifat pujian di sini. Mereka terusir. Ya, kita belum ada yang terusir karena menegakkan ajaran Islam. Sahabat Rasulullah SAW dimusuhi, dikejar-kejar, dihina, disakiti, dipukul dan siksa. Mereka menyelamatkan agamanya, meninggalkan negeri yang mereka cintai, kekayaan-kekayaan yang mereka miliki, mereka tinggalkan semua, mereka berhijrah ke Madinah. Itu perjuangan mereka. Diusir dari mereka, dari harta dan dari negeri dan harta dari kekayaan dan beberapa harta benda mereka. Kemudian ya bertawwa fadla minallah. Ini mereka Allah tahu. Keikhlasan mereka dalam hijrah itu adalah mencari karunia Allah. Itu Allah katakan. Sehingga Allah telah tazkiyah mereka. Menjamin niat mereka dalam hijrah itu adalah karena semata mencari karunia Allah. Waridwana dan keredaan Allah SWT. Ini sudah tiga. Allah tahu tentang niat mereka, tentang keimanan mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Sehingga Allah katakan, ya betul, fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian ada lagi, perjuangan mereka adalah, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka adalah orang yang membela agama Allah, menolong Allah dan Rasul. Kemudian, ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar-benar jujur dalam imannya. Dijamin keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ini untuk orang Ansar. Dan orang-orang yang telah menempati kampung itu dan beriman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Coba lihat. Pertama adalah menyambut saudara-saudara muhajirin dengan rasa cinta. Ini itu rasa pewala, wala mereka. Kemudian wala yajidu fi sudur mahaja. Allah tahu pun bahwa hati mereka memang tulus dalam memberikan bantuan itu. Tidak ada rasa-rasa kebutuhan tertentu dalam diri mereka. Ini Allah yang tahu isi hatinya. Wa yajidu fi sudur mahaja. Allah tahu tentang isi mereka. Sebenarnya Allah tahu juga isi hati orang muhajir yang ikhlas. Kemudian juga hati orang ansar di sini. Wa yajidu fi sudur mahaja. Tidak ada kebutuhan sedikit pada dalam mereka. Mimma utu dari apa yang mereka berikan kepada saudara mereka dari kaum muhajirin. Wa ituruna ala fusim. Ini sifat mereka lagi. Lebih mereka lebih mengutamakan saudara mereka dari diri mereka sendiri. Ini keutamaannya. Bayangkan persaudaraan yang luar biasa itu. Walau kana bi khasas, walau kaum mereka sendiri dalam keadaan sulit membutuhkannya. Wa masyuhuka syuha nafsi. Orang yang telah diselamatkan dari kejahatan jiwanya, kekikiran jiwanya. Fa ulai kaumul muflihun. Itulah mereka orang beruntung. Jadi yang keempat, mereka diselamatkan Allah dari rasa syuh, kekikiran. Kemudian Allah kata mereka lah umul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Di sini ada lima keutamaan para kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin ada enam, ansar ada lima. Kemudian ini kaum muhajirin ansar, seakan-akan ayat ini adalah rincian dari ayat surat Taubah, ayat 100 tadi, ayat 100 surat Taubah. Karena di sini rincikan sifat-sifat orang muhajirin dan sifat-sifat orang ansar. Kemudian waladzina tabau bi ihsanin, ini tafsirnya adalah disebutkan dalam ayat waladzina ja'u min lanjutan ayat dari surat Al-Hasyr. Waladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, orang yang telah datang setelah mereka, siapa yang telah datang? Sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang berulama terus generasi sampai hari kiamat. Orang yang datang setelah mereka yaqulun, mereka mengatakan dalam doanya, rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini sikap mereka. Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Siapa yang paling dahulu beriman daripada kita adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina, dan kita memohon kepada Allah dengan jadikan dalam hati kami ghillan, ada rasa dengki, ada rasa benci. Lil ladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka ar-raufur rahim. Ya Allah, engkau adalah sungguhnya yang maha santun lagi maha penyayang. Ini doa kita. Sikap orang yang datang setelah Rasulullah SAW terhadap para salafus saleh, sahabat, tabi'in, akhwat tabi'in dan para ulama-ulama adalah mohonkan ampun jika mereka ada kesalahan dan kekhilafan. Dan diakui di sini, mereka yang telah dahulu mendahului kami dalam iman, ini keutamaan mereka dari kita. Kemudian kita mohon kepada Allah agar tidak ada rasa dengki, rasa benci, rasa ketidaksukaan kepada persahabat Rasulullah SAW, kepada orang beriman. Ya, orang beriman itu masuk sahabat. Tapi orang beriman saya enggak boleh kita demikian, apalagi para sahabat. Orang beriman yang selain sahabat, kita tidak boleh ada rasa benci, dengki, dan dongkol. Ya, jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa ghillan. Ya, dengki, benci. Bagi orang-orang beriman, ini harus kita baca terus ya, agar kita memiliki akhlak yang baik. Agar hati kita selamat kepada saudara-saudara seiman kita. Ya, agar kita tidak ada rasa suka, mengadu domba, dengki, hasad, selama macamnya ya. Jangan jadikan dalam hatiku ya Allah ada rasa sengsi dan benci terhadap orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau sungguh Engkau adalah Maha Santu lagi Maha Penyayang. Kenapa ini dikatakan demikian? Ya, karena sayangnya Allah kepada kita. Karena santunnya Allah kepada kita, ya, Allah akan menuntun kita untuk jauh dari sifat-sifat yang jelek, di antaranya ada rasa benci, rasa dengki kepada persahabat Rasulullah SAW. Ayat mulia ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat dan pujian Allah kepada mereka dari kaum Muhajirin Ansar dan orang Ahli Badar, baik Ahli Badar, Ahli Badar Ridwan, ya, mereka yang telah membaiat di bawah pohon, dan setiap orang yang ya, wa kullu man hasala ala syarfis suhbah, setiap orang yang memiliki kemuliaan karena berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan meninggal atas beriman, ini sahabat, menjadi sahabat Rasulullah SAW, tidak ada kedudukan lebih mulia dari itu, menjadi sahabat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan as-suhbah la ta'dilu syai', yang menjadi sahabat Nabi SAW pahalanya, keutamaan, kemuliaannya tidak ada yang bisa menyainya amal apapun di situ ya. Kemudian wasaful ladzina ja'u min ba'dihim, di mana Allah memberikan ciri orang datang setelah mereka, orang yang benar adalah memohon ampun untuk para sahabat yang telah mendahului mereka dan beriman dari para sahabat Nabi SAW, dan memohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan dalam hati mereka ada rasa benci dan dengki kepada sahabat-sahabat dan para orang beriman sebelum mereka. Ayat yang mulia ini dan lainnya, ya, yang tidak akan mungkin disebutkan secara keseluruhan ayat ini, banyak sekali, ya. Lam yasar min at-taradi anhum wa basharati mil jannah. Tidak akan mungkin untuk disampaikan dalil-dalil semuanya yang menjelaskan tentang keridhaan Allah kepada mereka. Mereka diberi kabar dengan surga. Wa husulum 'ala al-fawzil 'azim, mereka akan mendapatkan keutamaan yang agung. Wa madah wa madhihim wa madahahum wa dzakara ba'da sifatihim min al-hubbi wal isar wal karam. Jadi ayat-ayat mulia ini menjelaskan ya tawanan al-aya ghairiha wa ghairuha mimma la yumkin hasruhu min at-taradi. Itu kandungan ayat ini dan lainnya yang tidak mungkin untuk disimpulkan atau untuk dihitung. Jadi kemana Allah reda kepada mereka sebenarnya surat Taubah tadi, ya, dan beri kabar gembira masuk surga mereka, wa dalam jannah tatahan dan anhar, kemudian ada zalikal fawzul azim, tidak akan mendapat keuntungan besar. Allah memuji mereka dengan sifat-sifat mereka, dengan sifat orang Muhajirin, dengan manfaat sifat orang Ansar yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya. Kemudian wa asna alaihim Rasulullah SAW memuji para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang banyak, di antara hadis yang telah saya sebutkan, seperti hadis memangnya ketika terjadi perpecahan belahan tengah umat ini, Rasulullah SAW memintakan agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang menjadi amalan para sahabat Rasulullah SAW. Ma'ana alaih wa ashab, orang berada di atasnya aku hari ini dan para sahabat. Ya, maka sinilah agar kita selamat dari berbagai pemahaman dan jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Islam, dari jalan akidah yang benar, dari manhaj yang benar. Maka kita hendaklah berpegang teguh dengan pemaham para sahabat Rasulullah dalam memahami agama yang mulia ini. Dari menyebutkan dari mana itar wal karam, kemuliaan, suka memberi, wal jud, kebaikan, mencaling mencintai saudara kaum muslimin, yaitu sebenarnya perbuatan orang Ansar, wa nasrihim lidinillah, dan juga bagaimana mereka bekerja sama dalam bela agama Allah. Dan lain demikian dari sifat-sifat yang mulia. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah juga memuji-muji para sahabat Rasulullah SAW dalam banyak hadis, di antara juga hadis yang menjelaskan la yadkhul nar ahadun man bay'a tahta syajar, ya, ahadun bay'a tahta syajar, tidak akan masuk neraka seorang pun yang melakukan bay'at di bawah pohon, itu yang ikut dalam bay'at Ridwan. Dan juga banyak sekali hadis-hadis ya secara umum menunjukkan tentang keutamaan sahabat Nabi SAW, seperti keutamaan Ali Badar tadi yang kita sebutkan, dan juga keutamaan-keutamaan personal mereka, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri-sendiri. Di samping di sana ada hadis yang menjelaskan keutamaan sahabat secara umum, ya secara mutlak. Maka kewajiban atas kaum muslimin untuk melaksanakan dalil-dalil ini, mengamalkan ini, mengamalkan ajaran agama, mencintai sahabat itu. Ya, wa tawalli suhbah jami'an min as-sahabah jami'an millah, sahabat secara keseluruhan. Mencintai mereka dan meredai mereka. Dan menyebut mereka dalam hal-hal yang baik. Waliktidak bihim, dan menteladani mereka. Ya, wasair ala manhajihim, dan berjalan di atas manhaj mereka. Di antara bagian yang lain harus kita lakukan adalah menutup mulut, mendiamkan perkara-perkara, tidak berbicara dalam perkara-perkara yang persoalan terjadi, perselisihan di kalangan sahabat di situ. Maka umpamanya apa perselisihan terjadi di perang Jamal, perselisihan di perang Siffin, tidak boleh dibahas kalau disebutkan yang tersalah, yang salah di dalam persoalan tersebut. Karena mereka sahabat semua adalah orang-orang berijtihad dalam mengikuti kebenaran. Namun dalam ijtihad mereka itu ada yang tersalah, sehingga terjadi perselisihan-perselisihan. Namun kita menutup mulut dari mencela, merendahkan, ya, membahas-bahas perkara yang terjadi di tengah mereka itu. Kenapa? Kalau kita bahas, ya, akan menyebabkan kita suka dengan sebagian, tidak suka dengan sebagian yang lain nantinya. Sedangkan mereka seluruh wajib kita cintai. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih ikhlas daripada kita. Orang yang jauh lebih berilmu dari kita. Bagaimana kita hari ini bisa memberikan keputusan si A yang salah, si B yang benar? Sesama mereka, mereka saja orang yang melihat kondisi langsung di lapangan, mereka yang terlibat dalam cerita dan di dalam kejadian itu, ya, tidak bisa dengan ilmu yang mereka miliki untuk memutuskan mana yang benar, sehingga tetap terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan mereka. Bagaimana dengan kita yang jauh ilmu dengan ilmu sahabat? Nah, maka oleh sebab itu lebih baik kita adalah menutup mulut, mendiamkan segala persoalan-persoalan yang terjadinya di dalam persahabat dari perpecah belahan. Kita mengetahui bahwa sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang mulia dari kalangan umat ini, termulia, generasi mulia, ya. Dan generasi yang pertama menyembah Islam ini, memperjuangkannya, membelanya, mereka adalah A'lamul Huda wa Musahibud Duja. A'lamul Huda adalah tokoh-tokoh yang membawa petunjuk, adalah Musahibud Duja, adalah lentera di dalam kegelapan. Wa man ladzina jahadu fillah haqqo jihad, mereka telah berjihad di jalan Allah, bukan satu kali dua kali mereka. Kita lihat pengorbanan mereka. Utsman mengorbankan, membiayai satu kali pasukan perang Tabuk, ya, dibiayai oleh Utsman dengan segala kebutuhannya, ya, dengan 100 pasukan berkuda dan segala kebutuhan mereka. Enggak ada di antara kita. Mereka banyak beramal soleh, di antara memberikan budak. Mana di antara kita yang pernah melakukan? Di antara mereka ada yang memasukkan orang-orang ke dalam Islam. Siapa di antara kita yang memiliki perjuangan dalam memasukkan orang ke dalam Islam seperti mereka? Baik. Dan mereka telah berkorban dan telah membunjukkan kesetiaan yang dalam untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah mengokohkan agama ini, muka bumi ini, melalui perjuangan mereka. Paman tanah kasahum au sabbahum au nalami ahdi minhum, barang siapa yang menjatuhkan kepada mereka, mencela mereka, atau menghina mereka, maka dia adalah mensyarir khaliqah. Dia adalah makhluk yang terjelek di muka bumi ini. Li'ana malau hada i'tidan ala dini kulih. Karena perbuatan ini adalah akan membawa efek untuk memusuhi, mencela ajaran agama secara keseluruhan. Mengkafarahum au itadarut darit atau kada daridatahum fahu awla bil kufur. Orang yang mengkafirkan mereka atau meyakini mereka telah kafir keluar dari Islam, maka dia adalah orang lebih dahulu untuk layak untuk dikafirkan dan untuk dianggap keluar dari Islam. Wa innu mahma amila ahadun ba'dahum min amalin, ya, bagaimanapun seseorang mengamalkan amal saleh sebanyak-banyak setelah mereka, fa innahu la bi wasya'an min fatuhim, dia tidak akan pernah sampai pada kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW. Bagaimanapun amalnya, berapapun infaknya, berapapun perjuangannya, tidak akan mungkin sampai, ya, mendapatkan kedudukan yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW dengan tegas melarang yang mencela dan menyakiti sahabat Rasulullah SAW. Data sebuah hadan min ashabi, jangan sampai seorang yang kalian celah seorang pun di sahabatku. Fa inna hadakum la'am fa kami tila'uhudin zahaban ma'abala mudda'ali malana sifah. Kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas besar gunung Uhud, tidak akan bisa menyai amalan mereka walau segenggam atau separohnya. Itu bayangkan saja. Siapa antara kita yang mampu sekarang berinfak sebesar gunung Uhud? Itu sekian besar amalnya tidak akan mampu menyai amalan sahabat walau itu mudah adim segini. Satu genggam berkala tidak pula separohnya. Maka hadis ini menunjukkan tentang keharaman mencela para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Wa taqin ala anhu la yablugh ahad mimma balaghahum. Bagaimana buat di sini juga ditegaskan tidak akan pernah seorang mampu menyaingi dan melebihi kedudukan mereka. Mama qaddama wa min amalin. Walau bagaimanapun dia banyak beramal soleh. Maka itu kewajiban setiap orang muslim untuk mencintai mereka dan meyakini adalah masalah ketakwaan mereka, amanah mereka dan meredai mereka. Ya. Dan berdiam dari apa yang membicarakan perkara-perkara perselisihan yang ada di antara mereka. Ya. Dan menyerahkan segala, memohonkan ampun untuk mereka dan menyerahkan perkara-perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Umar bin Aziz menyebutkan ulai qaumun taharla adiyana min dimahim falan tahir alsinatana min a'radihim. Mereka adalah kaum yang Allah telah menyelamatkan tangan kita dari menumpahkan darah mereka, maka hendaklah kita bersihkan lisan kita dari menyakiti kehormatan mereka. Kalau Allah telah menyelamatkan kita tangan kita dari menumpahkan darah mereka, seharusnya kita menyelamatkan lisan kita untuk tidak mengotori dengan menjelek-jelekan, menyakiti kehormatan para sahabat Rasulullah SAW. Secara ringkas, bahwa Ahlus Sunnah Jamaah adalah mencintai semua sahabat tanpa terkecuali dan mendudukkan mereka pada posisi yang ditempatkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan kedudukan yang diberikan dalam Islam dengan penuh keadilan dan insaf, ya, bukan dengan mengikuti hawa nafsu dan ta'asub. Fa inna dhalika kullih minal baghi alladhi huwa mujawazatul had. Melakukan mencela, memaki atau ta'asub berlebihan, ya, maka semua itu adalah suatu perbuatan yang baghi, melampaui batas, ya, alladhi huwa mujawazatul had, melampaui batas dan menyalahi aturan agama ini. Demikian yang dapat kita bahas, bagaimana kemuliaan para sahabat, dan di antara kita harus meyakini mereka adalah orang-orang yang amanah, orang yang terpercaya dalam menyebarkan agama ini. Mereka adalah orang-orang yang baik, amalan, ibadah yang paling ikhlas, dan paling berjuang di jalan Allah. Mereka semuanya adalah adil, yang itu kita katakan, diharamkannya kita untuk membicarakan keburukan mereka, ataupun maki dan menjelek-jelekkan mereka, merendahkan mereka. Sesuai dengan dalil-dalil yang telah kita jelaskan tadi. Itulah akidah usulnya dan para sahabat Nabi SAW. Ya, dan banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, di antara Mas'ud menyebutkan man kana mustana fal yastana min qadmat ulaika ashab Muhammadin abaru hadzalikum qulubun wa amaku amaku ilman wa aqal wa takallufan qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi fa'rifu lahum haqqahum faqad kana lahu dan mustaqim. Jika siapa ingin menghidupkan sunnah, menjalankan sunnah, menteladani, mencari orang yang mau diteladani dalam menjalankan sunnah, contohlah orang-orang telah meninggal itu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang telah dipilih Rasulullah SAW untuk menjadi sahabat nabinya, ya. Dan mereka adalah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang sedikit dalam melakukan perkara-perkara yang memberatkan, ya, tidak berlebih-lebihan dalam agama ini. Dan Allah telah memilih mereka untuk berjuang bersama Rasulullah menegakkan agamanya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kenal hak-hak mereka, sungguh mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Itulah berapa pembahasan dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini sedikit dapat gambaran bagaimana akidah Ahlussunnah Jamaah tentang sahabat Rasulullah SAW untuk menyelamatkan kita dari madhab yang menyimpang dalam persoalan ini, terutama adalah madhab Syiah Rafidah yang menjadikan sebagai agama mereka untuk mencela sahabat. Bahkan mereka menganggap celaan-celaan mereka itulah bagian lebih afdal daripada tasbih menurut mereka. Ya, mereka menjadikan doa-doanya, zikir-zikir mereka itu adalah mencela sahabat Rasulullah SAW. Ini suatu perbuatan yang sangat keji dan tercela dalam agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan masuk melalui chat. Padahal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Turukat. Ya, gimana? Nah, untuk pertanyaan ada Ustaz, tapi tidak ada nama ini Ustaz. Bismillah, apa doa memintakan ampun untuk para sahabat, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman. Sudah, itu doanya yang lebih afdal. Ya, itu bukan hanya para sahabat saja, bahkan semua saudara-saudara kita yang beriman sebelumnya, kita mohonkan ampunan terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz, selanjutnya diarahkan ke HP Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Belum ada yang masuk di sini. Baik, barangkali cukup demikian kalau tidak ada pertanyaan. Baik, Ustaz, untuk pertemuan berikutnya akidah judulnya tema apa, Ustaz? Kemuliaan Ahlul Bait dalam pandang Ahlussunnah Jamaah. Itu bagaimana akidah Ahlussunnah tentang memuliakan Ahlul Bait. Baik, Ustaz, syukran jazakallahu khair. Tafadhal Mas Kuro untuk ditutup, Ustaz. Baik, demikian teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya dan keikutsertaannya pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semua dan kita semua, keberkahan dalam usia kita, umur kita, waktu kita, dan juga harta serta keturunan kita, anak istri kita, keluarga kita. Demikian, kita juga mohon agar Allah SWT selalu melindungi kita dari perkara-perkara yang akan mencelakakan kita, segala keburukan, ya. Terima kasih banyak atas segala kehadiran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.